Mitra Bisnis, tergenangnya kawasan Gunung Sahari, Ancol, Pademangan beberapa hari belakangan ini telah merugikan semua pihak, termasuk warga penduduk juga pengguna jalan di lalu lintas yang kacau. Genangan air mencapai 50 cm disebabkan rusaknya semua pompa air yang ada. Herannya, pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab mengenai wewenang manajemen pompa yang ada di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda soal ini? Biasa, ini kan persoalan lagu lama, itu dulu yang bangun terkait dengan otoritas kewenangan. Ada yang mengatakan wilayah sungai ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sementara wilayah sungai ini adalah tanggung jawab Pemprov DKI. Ada juga proyek-proyek yang dibuat dibantu langsung oleh pemerintah pusat, tetapi tidak dilepas dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, karena DKI mengatakan itu tanggung jawabnya pemerintah pusat, mesinnya mesin pusat atau dari mana saja, ya dia tidak bertanggung jawab untuk masalah pemeliharaannya. Jadi begitu ada masalah, ya itu jelas. Walaupun itu wilayah DKI, tetapi masalah penyediaan sarana, masalah pemeliharaan sarannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, tumpang tindih ini lagu lama ini, itu udah banyak. Beberapa kasus rumah-rumah pompa, masalah banjir yang ada di beberapa tempat, juga itu terkait masalah belum adanya pelepasan tanggung jawab. Jadi disinilah sebetulnya yang harus diaudit kembali adalah bagaimana pemetaan kondisi mesin-mesin pompa di Jakarta. Berarti koordinasi seringkali kacau ya Pak? Begitu, tepat. Jadi kita ini paling lemah di dalam penanggulangan setiap masalah-masalah di kita adalah masalah lemahnya koordinasi. Nah, koordinasi ini kan karena persoalan tidak adanya semacam kekuatan tangan besar untuk menjadi payung bagi semua institusi yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah penanggulangan bencana, banjir, atau kemacetan. Di kita ini sudah lagu lama karena persoalannya kalau misalnya pun nanti ada yang bersifat punya kewenangan terpusat, itu banyak orang merasa otoritas atau kewenangan-kewenangan mereka dipangkas. Kalau kewenangan dipangkas berarti anggaran dipangkas. Jadi mereka merasa kalau ini saya serahkan nanti saya nggak punya dana dan sebagainya. Itu kan masalah kehidupan dan penghidupan. Jadi setiap organisasi ingin eksis, setiap organisasi ingin punya anggaran, setiap organisasi ingin punya kekuasaan. Tapi pemetaan tanggung jawab, bagaimana mengatasi masalahnya dan bagaimana pengawasan terhadap semua bentuk dari sarana dan prasarana yang sudah dibangun itu yang paling lemah. Dan orang tidak tertarik dengan pemeliharaan karena anggarannya kecil, nyaris tak terdengar. Ya kan? Udah nyaris tak terdengar, belum lagi juga pemeliharaan itu didukung dengan masalah-masalah sikap dari masyarakat yang tidak mendukung terpeliharanya sarana itu. Seperti kita ketahui, pompa itu rusak karena dijelin dengan begitu banyaknya sampah-sampah. Jadi disinilah sebetulnya pemeliharaan lemah karena persoalan keterbatasan anggaran. Di kita itu paling suka kalau menangani proyek-proyek baru karena anggarannya besar dan enak untuk dikerjakan lah begitu kira-kira. Jadi begini, yang menjadi pertanyaan kita adalah saatnya kembali dipetakan dan dievaluasi. Apa masalah yang terjadi saat sekarang ini? Sebetulnya rob itu sudah tahu orang. Masalah-masalah genangan, banjir, Gunung Sahari itu masalah yang sudah ada. Tetapi kadang-kadang orang tidak mau mengambil risiko untuk mengatasi masalahnya. Kadang-kadang merasa, wah itu kewenangannya bukan kewenangan saya. Saya tidak mau mengambil menyelesaikan masalah karena persoalannya otoritas tidak sampai ke sana. Yang kedua, kadang-kadang kan banyak orang mengambil jalan aman. Tidak mau mengambil sebuah persoalan itu, mengambil alih masalah itu karena dianggap nanti melanggar kewenangan pimpinannya. Jadi orang lebih banyak kita menunggu sajalah. Disinilah sebetulnya kapasitas pimpinan daerah yang cepat tanggap, yang cepat bereaksi, memerintahkan semua prasarana dan prasarana itu harus dirawat dan dipantau. Tetapi pimpinan pun sangat tergantung kepada anak buah di bawahnya. Berapa besar laporan-laporan yang disampaikan. Orang kan paling takut melaporkan kalau ada kesalahan di dalam manajemen pengelolaannya karena dianggap tidak becus, tidak mampu menjaga pemeliharaan aset, atau dianggap tidak bekerja. Jadi yang dilaporkan yang bagus-bagus, yang jelek-jelek tidak dilaporkan. Akhirnya keburukan ini kan terbongkar begitu masalahnya terjadi di lapangan. Lalu siapa Pak yang harus mempunyai tangan atau peran besar dalam mengurus semua koordinasi yang berkaitan dengan kepentingan publik di Jakarta ini? Yang pertama itu gubernur memang harus punya peran besar. Kedua, kepada pejabat yang diberikan mandat dan otoritas untuk itu. Saya bukan apa-apa, saya kadang-kadang suka sangat prihatin bagaimana sebuah institusi yang punya tanggung jawab untuk menata sarana dan prasarana kota ini, kantornya sendiri berantakan gitu. Saya data silakanlah Anda cek semua kantor-kantor yang terkait dengan prasarana dan prasarana layanan publik. Memanage di internalnya saja sudah berantakan. Kesan berantakan, tidak tertib, tidak rapi, itu menggambarkan bagaimana sistem di lapangannya. Nah, jadi satu-satunya cara adalah pejabat pimpinan daerah mencari orang-orang yang punya kapasitas untuk itu. Makanya saya mengatakan, betapa gubernur mengalami kesulitan ketika dia ingin melakukan perombakan, karena mentalitas, kapasitas dari orang-orang yang diberi mandat itu kan adalah orang-orang yang tangguh, yang ada di lapangan. Ini sekali lagi menunjukkan para pengambil keputusan, para pelaksana itu jarang ada di lapangan. Itulah yang menunjukkan mengapa sarana dan prasarana itu cepat rusak. Salah satu akibatnya adalah karena jarang melakukan koordinasi di lapangan, jarang melakukan pemantauan di lapangan. Ibarat kata gubernur, kalau saya sudah belusukan, masa saat-saat saya tidak belusukan. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.